الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استخلاف الإمام، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. باب إمام minta digantikan apabila imam memiliki uzur, baik karena sakit atau safar atau yang lainnya, digantikan oleh seseorang yang bisa mengimami manusia. Dan bahwasanya siapa yang sholat belakang imam yang duduk disebabkan ketidakmampuannya untuk berdiri, dia harus berdiri jika dia mampu berdiri. Dan dihapusnya hukum duduk di belakang imam yang duduk pada orang yang mampu untuk berdiri. Ini babnya. Jadi bab ini yang dibuat oleh Imam Nawawi sudah merupakan kesimpulan dari hadis yang akan kita baca. Hadis 936. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسلنا، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. بنسألك على عائشة رضي الله تعالى عنها kepada sanadnya kepada Ubaidillah bin Abdillah, dia mengatakan: aku datang kepada Aisyah, lalu aku mengatakan kepadanya: tidakkah engkau menceritakan kepadaku tentang sakit Rasulullah SAW? Aisyah mengatakan: bala, iya. Thaqulan nasu, thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berat. Ini sakitnya semakin berat. Faqala, lalu Nabi mengatakan: "Ashallan nas?" Apakah orang sudah salat? Tidak. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan: letakkan bagiku air di mikhdab. itu adalah bejana seukuran mandi, bisa dikatakan ember yang besar atau baskom. Fa'alna, kami lakukan. Fa'utasal, Nabi mandi. Semudah beliau, kemudian beliau ingin bangkit. Fa'ughmiya 'alaihi, lalu beliau pingsan. Imam Nawawi mengatakan, ini dalil bahwa bolehnya terjadi pingsan terhadap para nabi. Jadi nabi boleh juga pingsan. Dan ini tidak diragukan, la syakka fi jawazihi. Dan itu tidak diragukan akan kebolehannya. Fa innahu marad, karena itu adalah sakit. Wal maradu yajuzu alaihim, sakit itu boleh terjadi pada diri nabi. Bi khilafil junun, berbeda dengan penyakit gila. Fa innahu la yajuzu alaihim li'annahu naqsun, penyakit gila ini enggak boleh terjadi pada diri nabi, pada diri, pada diri para nabi. Li'annahu naqsun, karena itu adalah kekurangan, maka enggak boleh ada junun, gila terjadi pada diri para nabi. Baik, apa hikmahnya nabi sakit? Apa hikmahnya nabi juga pingsan? Karena pingsan itu bagian dari sakit. Wal hikmatu fi jawazil maradhi alaihim, hikmah pada bolehnya para nabi itu ditimpa sakit. Wasa'ibud dunya, dan ditimpakan kepadanya musibah-musibah dunia. Seperti kita lihat, nabi terluka di dalam perang. Ya. Nabi pilihan Allah. Akan tapi tetap juga kalau perang kena luka, berarti enggak ada ilmu kebal nabi itu. Nabi perang tetap juga memakai baju besi sebagai pelindung. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah taksir ajrihim, memperbanyak pahala mereka. Kan ditimpa musibah, sabar, bertambah pahala. Wa tasliyatun nasi bihim, hikmah yang kedua adalah menghibur manusia dengan para nabi. Maksudnya apa? Ketika manusia kena musibah, kita katakan juga nabi juga kena musibah. Ketika seorang pingsan, kita katakan nabi juga pingsan. Ya, jadi sehingga ada rasa hiburan jadinya, terhibur dia, tidak putus asa. Walla yaftatinu an-nasu bihim wa yahduruhum. Yang ketiga, agar manusia tidak terfitnah dengan para nabi sehingga mereka mengibadati para nabi. Nabi enggak pernah sakit, nabi enggak pernah apa-apa, ya. Sehingga terfitnah. Nabi kita Muhammad SAW pernah kena racun, pernah kena sihir, ya. Lima yadhhar 'alaihi min al-mu'jizati wal ayat al-bayyinat. Wallahu a'lam. Karena nampak di terhadap diri mereka mukjizat-mukjizat. Ya, mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat tanda-tanda yang jelas. Nabi ketika dia masukkan tangannya dalam air, air bertambah terus. Keluar air dari jari-jemari beliau. Itu kan luar biasa. Itu mukjizat. Ketika Nabi minum dengan satu bejana mangkuk, di dalamnya ada susu. Dikasih kepada sahabat semuanya kenyang. Air dalam susunya itu enggak keluar. Itu adalah bentuk bagian dari mukjizat. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau seandainya enggak pernah sakit, semakin rasa takjub itu semakin tinggi dan akhirnya boleh jadi manusia terfitnah. Nah, dengan adanya sakit atau beliau ditimpa oleh apa yang ditimpa kepada manusia lainnya, wah, ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah mursyid. Hanya saja beliau diberikan wahyu. Baik. Lalu Nabi tadi asalan nas, apakah manusia sudah sholat? Aisyah, mereka mengatakan la, tidak. Mereka menunggu ya Rasulullah. Ini menunjukkan atau dalil ala annahu idza ta'akhkhara al-imam an awwal waqt warujiya maji'uhu ala qurbin yantaziru wa la yataqaddamu ghayruhu. Ini menunjukkan bahwa apabila imam terlambat dari awal waktu, waktu untuk qomat sudah datang, tapi imam belum juga datang, maka diharapkan kedatangannya cepat. Ya, diharapkan kedatangannya cepat. Maka harus ditunggu. Tidak boleh ada yang maju ke depan. Ini ketika sebuah masjid sudah ditetapkan imamnya. Wa sanarsul al-mas'alata fil bab ba'dahu insyaallah. Nanti akan dibahas lebih panjang lebar di dalam bab berikutnya atau masalah di bab setelahnya. Qawluhu qala da'u lima'an fil mikhdab fa fa'alna faqtasal. Berkata Nabi, letakkanlah air bagiku di mikhdab, bejana seukuran untuk mandi. Lalu kami lakukan beliau mandi. Di sini ada sebuah ilmu dalil. Dalil istihbabi bil ghusli min al ihmam. Dalil dianjurkan mandi setelah pingsan. Dianjurkan, tidak wajib. Wa idza takarrara al ihmam ustahibba takarrur al-ghusl li kulli marrah. Jika seandainya berulang-ulang pingsan itu, dianjurkan berulang juga mandi setiap kalinya. Jadi pingsan mau sholat mandi dulu. Kalau setelah itu pingsan lagi dia, sebagaimana kejadian pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ الْإِغْمَاءِ مَرَّاتٍ كَفَى غُسْلٌ وَاحِدٌ. Jika seandainya dia tidak mandi kecuali setelah pingsan berulang-ulang, dengan mandi sekali saja, itu sudah cukup. Kafa uslun wahid, cukup mandi sekali saja. Waqad hamala al-qadhi 'Iyad al-ghusla huna 'ala al-wudu'i min haythu anna al-ighma' yanqudhu al-wudu'. Seorang ulama qadhi 'Iyad, dia menafsirkan bahwa makna mandi di sini adalah wudhu. Dia menafsirkan makna mandi di sini adalah wudhu. Karena pingsan itu membatalkan wudhu. Kenapa membatalkan wudhu? Karena hilang kesadaran, sebagaimana tidur yang nyenyak menghilangkan kesadaran. Boleh jadi terjadi keluarnya yang membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Walakin as-sawab an al-murad ghusl jami' al-badani fa innahu zahir al-lafzi wa la mani'a yamna'uhu. Akan tetapi kata Imam Nawawi, yang benar itu adalah maksud mandi, ia mandi untuk seluruh tubuh, bukan berwudu. Karena itulah yang dipahami dari lafaz. Dan tidak ada yang menghalangi akan makna itu. Nanti ghusl, ya sudah berarti mandi, basah seluruh tubuhnya. Fa innal ghusla mustahabbun min al-ihma. Karena mandi dianjurkan disebabkan oleh pingsan. Dianjurkan. Qala ba'dullah su ashabina, sebagian dari ulama kami mengatakan wajib. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Baik. Lalu berulang itu kisah. Kemudian Nabi setelah pingsan, summa afaq, sadar kembali. Lalu Nabi bertanya lagi, asalan nas, apakah manusia sudah sholat? Tanda, hum yang tidur naga, ya Rasulullah. Mereka menunggu wahai Rasulullah. Ini menunjukkan apa tadi? Ini menunjukkan apabila imam terlambat dari waktu qamat dan diharapkan kedatangannya, maka tidak boleh ada yang maju ke depan. Lalu qulna la, kami mengatakan tidak, mereka menunggumu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, da'u lima fi mikhlab, letakkan air bagiku di bejana seukuran mandi. Lalu kami melakukannya, faktasal, beliau mandi. Summa dhahaba liyanu'a, kemudian beliau mulai ingin bangkit untuk sholat. Fa'ughmiya 'alaihi, kemudian beliau pingsan lagi. Summa afaq, setelah pingsan sembuh kembali. Waqal asala minnas, lalu Nabi tanya lagi, apakah manusia sudah selesai sholat? Qala da'um yang tiduruna, mereka menunggu ya Rasulullah. Qala da'u lima'an fi mikhdad, letakkan bagiku air di bejana. Fa'alna faqtasal, kami lakukan. Lalu beliau mandi, semadam liya mu'a fa'ubi alaihi, kemudian beliau ingin bangkit, pingsan kembali. Setelah sembuh atau sadar, semua afaq, faqala salat nas, apakah manusia yang sudah sholat? Qulna la, hum yantadhirunak, ya Rasulullah. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Qalat Aisyah mengatakan, والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء الآخرة. Manusia berkumpul dan tetap bersabar menunggu Nabi di masjid. Ukuf itu i'tikaf. Apa artinya i'tikaf? Luzumu masjid al-hamsu, ya, tetap berada di masjid, tidak keluar kemana-mana. Jadi enggak ada orang yang pada zaman Nabi ini protes, Nabi lah mubana, kamu sholat saya dulu, ya, atau saya sholat tempat yang lain, enggak. Dia tetap menunggu untuk sholat isya al-akhir. Qalat Aisyah mengatakan, fa arsala Rasulullah ila Abu Bakr ay yusalli bin nas. Nabi mengirim utusan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar yang salat mengimami manusia. Fatahu Rasul, lalu utusan itu datang kepada Abu Bakar. Faqala inna Rasulullah ya'muruka an tusalli bin-nas. Nabi menyuruhmu untuk mengimami manusia. Faqala Abu Bakar, wa kama mengatakan, wa kana rajulan ratiqa. Dia adalah laki-laki yang orang yang lembut hatinya. Ya Umar, salli bin-nas. Wahai Umar, sholatlah, imamilah manusia. Faqala Umar, anta haqq bidzalik. Umar mengatakan, engkau yang lebih berhak. Qalat Aisyah mengatakan, fa shalla bihim Abu Bakr tilka al-ayyam. Pada hari-hari itu yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Berarti tidak sekali waktu, ya, beberapa hari. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan fa kharaja baina rajulain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu yang lain dia merasakan ada rasa ringan pada tubuhnya. Ya. Lalu beliau keluar dari rumahnya, yaitu rumah Aisyah, baina rajulaini, diapit oleh dua orang, dibimbing oleh dua orang. Salah seorang di antaranya adalah paman beliau sendiri, yaitu Abbas. Li sholat dzuhur, untuk sholat dzuhur. Wa Abu Bakr yusalli bin nas, sementara Abu Bakar sedang mengimami orang. Falamma ra'a Abu Bakr dzahaba ila al-akhir, ketika Abu Bakar melihat Nabi, beliau mundur ke belakang. Ya. Fa awma ilaihi an-nabiy an la yata'akhkhar. Nabi memberikan isyarat kepadanya supaya jangan mundur. Wa qala lahumā, Nabi mengatakan kepada dua orang yang menghapit, yang membimbingnya, ajlisani ila janbihi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Fa ajlasahu ila janbi Abu Bakar, lalu keduanya mendudukkan Nabi di samping Abu Bakar. Fa kana Abu Bakr yusalli wa huwa qa'imun bi sholati Rasulillah, Abu Bakar sholat dalam keadaan berdiri, ya, dengan sholatnya Rasulullah. Yani dia mengikuti sholatnya Rasulullah. Wannasu yusalluna bi sholati Abu Bakr, orang di belakang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Wannabiyyu qa'idun, Nabi sedang qa'id, yakni duduk. Nah, di sini kita lihat Abu Bakar berdiri, Nabi duduk, para sahabat di belakang berdiri semua. Ya, berdiri. Qala Ubaidullah, fadakhaltu ala Abdullah bin Abbas. Ubaidullah dia mengatakan, datang kepada Abdullah bin Abbas. Faqultu lahu, lalu aku mengatakan, ala a'ridu alayka ma haddathatni Aisyah an maradin Nabi. Qala ha. Aku katakan kepadanya, tidakkah aku presentasikan kepadamu apa yang diceritakan kepadaku oleh Aisyah tentang sakitnya Nabi. Lalu Abdullah bin Ibn Abbas dia mengatakan, "Hai, ayo datang, bacakan." Fa'aradtu haditsaha alayhi fama ankara minhu syai'an. Lalu aku bacakan kepadanya, presentasikan kepadanya hadis Aisyah, dia tidak mengingkari. Ghairu annahu qala, hanya saja dia hanya memberikan komentar, menanyakan, asammat laka rajul alladhi kana ma'a Abbas, apakah Aisyah menyebutkan nama laki-laki yang bersama Abbas yang membimbing Nabi tadi, yang satu Abbas, yang satu. Faqultu la, lalu Ubaidillah dia mengatakan tidak. Faqala huwa Ali, lalu katakan dia adalah Ali. Jadi Nabi dipandu dan dibantu oleh dua orang, satu Abbas, satu Adi. Ya. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, keutamaan Abu Bakar Siddiq. Wa tarjihuhu ala jamil sahabati ajma'in, keutamaan Abu Bakar, dan bahwasanya Abu Bakar itu lebih mulia dari seluruh sahabat. Ya, tarjihuhu maksudnya beliau lebih mulia dari sahabat-sahabat semuanya. Kenapa bisa kita katakan begitu? Karena Nabi memilih dia menjadi imam penggantinya. Yang kedua, tafdhilu wa tanbihu ala annahu haqqu bi khilafati Rasulillah min ghairihi. Ini keutamaan beliau dan isyarat bahwa Abu Bakar lebih berhak untuk menggantikan Rasulullah daripada yang lain. itu isyarat. Karena imam ini kan bagian dari bentuk kepemimpinan. Dengan dipilihnya Abu Bakar ini menunjukkan isyarat nih, khilafah musaqqar. Ya, yaitu semacam pemerintahan yang kecil di dalam sholat itu. Pilihlah orang yang kuat, orang yang baik. Dan itu merupakan isyarat bahwasanya yang berhak menjadi khalifah Abu Rasulullah adalah Abu Bakar. Wa minha, di antaranya catatan yang keempat, annal imama idza 'arada lahu udhrun 'an huduri jama'ati istakhlafa man yusalli bihim. Bahwasanya imam apabila ditimpa sebuah uzur, penyebab dia tidak bisa hadir sholat berjamaah, mungkin keluar, mungkin safar, istakhlafa man yusalli bihim, hendaklah dia yang menunjuk siapa yang menjadi imam penggantinya. Ya, karena tadi Nabi menunjuk Abu Bakar. Ya. Wa annahu la yastakhlifu illa afdalhum. Beliau tidaklah meminta digantikan kecuali orang yang terbaik. Ya, orang yang terbaik di antara mereka. Wa minha, di antara keutamaan di sini juga atau fadilah yang bisa kita ambil dari hadis ini, keutamaannya fadilatu Umar, keutamaan Umar ba'da Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, setelah Abu Bakar Siddiq. Dari mana kita ngambil ini? Dari hadis tadi, ketika disuruh kepada Abu Bakar, Abu Bakar menyuruh, wahai Umar, imamilah manusia. Ya? Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan Umar. Abu Bakar Nabi yang memilihnya. Umar, Abu Bakar yang memilihnya. Li'anna Abu Bakr lam ya'dil ila ghairihi. Karena Abu Bakar tidak memilih selain dari Umar. Ya? Tidak memilih Utsman, tidak memilih Ali, dia yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa Umar itu adalah orang yang baik, yang utama. Keutamaan Umar, baik, menunjukkan keutamaan Umar. Wa minha, di antara anna al-mafdula idza 'arada 'alaihi al-fadil murattabatan la yaqbaluha bal yad'uha lil-fadil idza lam yamna'u mani'un. Di sini apabila orang yang kedudukannya lebih bawah ditawarkan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya, la yaqbaluha, dia tidak terima. Dia tidak terima tawaran itu. Bal yad'uha lil fadil idza lam yamna' mani'un. Akan tapi dia berikan yang lebih kepada yang lebih utama. Misalkan begini, tadi Abu Nabi meminta Abu Bakar. Nabi melihat Abu Bakar lebih berhak, makanya diminta Abu Bakar. Berarti Nabi orang yang lebih utama, Abu Bakar mafdul. Ya? Lalu sekarang Abu Bakar meminta kepada Umar yang dianggap Abu Bakar lebih afdal daripada dia. Kemudian wa minha jawazu thana'i fil wajhi liman amina 'alaihi al-i'jab wal fitnah. Bolehnya memuji orang di hadapannya jika terjaga rasa ujub. Ya, kan ada orang dipuji di hadapannya bangga dia. Ada orang yang dipuji di hadapannya dia merasa rendah. Nah, boleh memuji. Karena ada lain yang lain lah mahdi, siapa yang memuji depan kasih dia tanah. Ya, artinya supaya jangan orang yang terpuji ini tertipu oleh pujian. Ini kalau dipuji, bagaimana untuk mencari pujian? Bermasalah lagi. Ada orang bekerja untuk pencitraan. Ini sudah otomatis. Tapi ini aja kalau dipuji di hadapan kita. Abu Bakar Siddiq ketika dia puji, menangis dia. Kemudian dia mengucapkan doa yang mananya, ya Allah, jadikanlah aku terhadap seperti apa yang mereka kirakan kepadaku, dan jangan aku disiksa terhadap kondisi apa yang tidak mereka ketahui. Yang lebih tahu tentang diri kita pun kita. Karena orang biasanya memuji, kadang-kadang apalagi memuji apa yang tidak pernah kita lakukan. Nah, kalau seandainya terjaga fitnah, rasa ujub, boleh kita memujinya. Apalagi mungkin bisa memberikan motivasi. Ya. Liqawlihi anta haqqu bidzalik. Mana dasarnya pujian itu? Adalah perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Umar tidak mau dikembalikan kepada orang yang fadil lagi, ya. Ya, tadi Abu Bakar menawarkan kepada Umar. Umar mengembalikan kembali kepada Abu Bakar. Kemudian diiringi dengan ucapan anta ahqu bidzalik, engkau lebih utama. Ya, jadi maksud dari annal mafdul idza 'arada 'alal fadil murattaba la yaqbaluha bal yad'uha lil fadil idza lam yamna'ha. Ini maksudnya adalah bukan antara Abu Bakar, antara Nabi Abu Bakar dan Umar enggak, tapi Umar Abu Bakar menawarkan kepada Umar. Abu Bakar lebih afdal kepada Umar. Lalu Umar tidak menerimanya. Dia kembalikan kepada yang lebih afdal, yaitu Abu Bakar. Ya. Baik. Kemudian wa ma qawlu Abi Bakar li Umar salli bin nasi faqalahu lil udhr madhkur wa huwa annahu rajulun daqiq. Adapun perkataan Abu Bakar kepada Umar, solatlah imami manusia, beliau sebutkan karena sudah ada udhurnya, alasannya apa? Bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang suaranya pelan, ya, orangnya lembut, raqiqul qalb, kathirul hazan wal buka la yamliku ainaihi. Dia ada banyak tangis, dia tidak mampu mengendalikan matanya, ya. Waqad ta'awwalu ba'dhum 'ala anna qala tawaddu'an wal mukhtar ma dzakarnahu. Ada orang mengatakan ini ungkapan Abu Bakar ini adalah bentuk kerendahan hatinya. Imam Nawawi mengatakan yang benar itu adalah apa yang kita sampaikan. Jadi memang kondisinya Abu Bakar adalah orang yang hatinya lembut. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga fa kharaja baina rajulaini ahadun min Abbas. Maka keluar dengan Nabi bersama dua orang, di antaranya Abdul Abbas, di antaranya adalah Abbas, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa yang lain itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Di dalam riwayat selain dari Muslim ada menunjukkan bahwa dia itu adalah Usamah bin Zaid. Maka dalam hal ini ditafsirkan oleh ulama bahwa kadang-kadang yang membimbing beliau Abbas dan Usamah bin Zaid, kadang-kadang Abbas dan Ali, ya, berganti-gantian. Tapi dalam hadis ini yang dapat kita pelajari dulu. Semoga besok kita sambung hadis-hadis berikutnya tentang kisah Nabi SAW ketika beliau sakit dan bagaimana situasi untuk mengerjakan sholat dan terutama di dalam topik bab kita, yaitu bolehnya digantikan imam. Ya. Berdiri. Karena tadi sudah ya hadis sebelumnya, makanya dikatakan oleh Imam Nawawi tadi nasakh, menghapus hukum sebelumnya. Jadi tetap berdiri ya bagi orang yang mampu untuk berdiri. Nah, Allah taala, ini belum selesai kita menyambungnya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.